Bismillah. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tsaniyan al-fi'lu al-mu'talu. Yang kedua adalah fi'il mu'tal. Definisi yang disebutkan oleh musannif di sini, huwa ma kana ahadu usulihi harfa illatin. Fi'il mu'tal itu adalah setiap fi'il yang salah satu dari huruf usulnya, yang tiga hurufnya, itu adalah berbentuk harfu illah. Ya, berbentuk harfu illah. Seperti wazana, wasofa, saqa, sa'a, jara. Ya. Mau fa fi'ilnya nanti berbentuk harfu illah, atau ain fi'ilnya berbentuk harfu illah, atau lam fi'ilnya berbentuk harfu illah, dia dinamakan fi'il mu'tal. Yaitu definisi dari fi'il mu'tal yang disebutkan oleh musannif di sini. Kemudian di sini anwa'ul fi'lul mu'tal, jenis-jenis dari fi'il mu'tal. Yang pertama fi'il misal, misalun, ajwafun, ajwafun, naqisun, kemudian lafifun. Yang pertama adalah al-misalu, huwa ma kanat fa'ul kalimati harfal harfa illatin. Adalah setiap fi'il yang fa kalimatnya atau fa fi'ilnya berbentuk harful illah. Seperti waqafa, wazana, wa'ada, wahaba. Ya, semuanya fa fi'ilnya berbentuk harful illah. Itu namanya fi'il misal. Asani yang kedua ada namanya fi'il ajwaf. Huwa makanat ainul kalimat harfa illatin. Adalah setiap fi'il yang ain kalimatnya berbentuk harful illah. Seperti soma, ba'a, asya. Ya, ain kalimatnya semuanya berbentuk harfu illah. Dia dinamakan fi'il ajwaf. As-salis yang ketiga an-nakis, yaitu fi'il nakis. Huwa makanat lamul kalimati harfa illatin. Adalah setiap fi'il yang lam kalimatnya atau lam fi'ilnya berbentuk harfu illah. Seperti sa'a, jaro, sako. Ya, itu pembagian yang ketiga. Nah, adapun kalau istilah lainnya nanti, kalau dia fi'il misal dinamakan dengan mu'tal lam, mu'tal fa. Kemudian kalau dia fi'il ajwaf dinamakan dengan mu'tal ain. Kalau dia fi'il naqis dinamakan dengan mu'tal lam. Ya, fi'il mu'tal lam. Ar-rabi yang keempat, al-lafif. Wa huwa naw'ani mafruqun wa maqrunun. Yang keempat ada fi'il lafif. Dan dia ada dua jenis, ada lafif mafruq dan ada lafif maqrun. Yang pertama, al-lafifu al-mafruq huwa ma kanat fa'ul fi'li wa lamuhu harfai illatin. Ya, harfai bacanya itu ya. Lafif mafruq adalah setiap fi'il yang fa' fi'ilnya dan lam fi'ilnya berbentuk harfu illah. Seperti wasya, waqa, wa'a. Wasummiya bidzalika. Dan lafif mafruq dinamakan dengan nama lafif mafruq li'anna harfan sahihan farraqa baina harfail illati. Karena ada satu huruf sahih yang memisah antara dua huruf illah. makanya dia dinamakan dengan lafif mafruq, ya, lafif mafruq yang dipisah. Mafruq artinya yang dipisah. Farraqa yufarriqu, ya, mafruqun itu nanti aslinya artinya adalah yang dipisah. Artinya antara satu huruf illah dengan huruf illah yang kedua dia dipisah dengan satu harfus sahih, ya, dipisah dengan satu huruf huruf sahih, makanya dinamakan dengan lafif mafruq. Ba al-lafifu al-makrun, lafif makrun. Huwa ma kanat ainul fi'li wa lamuhu harfai illatin. Lafif makrun adalah setiap fi'il yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya berbentuk harful illah. Jadi antara ain fi'il dan lam fi'il kedua-duanya adalah harful illah dan bersambung langsung. Makanya dinamakan makrun yang digandengkan. Ya, contohnya seperti nawa, syawa, kawa, hawa. Wasumya bizalika li'anna harfal illati mutajawarani. Ya. Lafif makrun dinamakan dengan yang demikian itu dikarenakan dua huruf illah mutajaron, yaitu saling berdekatan. Ya. Jaro itu kan artinya bertetangga, artinya bersampingan. Karena kedua huruf illahnya itu bersambung langsung. Bersambung langsung. Ya, makanya dia dinamakan dengan lafif makrun. Sekarang perhatikan al-lafifu lughatan. Lafif secara bahasa. Ini kalian lihat ya, definisi lafif makrun tadi ya. Lafif makrun adalah setiap fi'il yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya berbentuk harfu illah. Paham? Ain fi'il dan lam fi'il itu berbentuk harfu illah. Mungkin ada yang bertanya, misalkan, kenapa yang huruf illahnya itu yang bergandengan langsung itu adalah ain fi'il dan lam fi'il? Kenapa bukan ada contoh sebuah fi'il yang lafif makrun tapi huruf illahnya itu di fa' fi'il dan ain fi'il? Ya, fa' fi'il dan ain fi'il. Yang ada kan ain fi'il atau lam fi'il atau fa' fi'il dengan lam fi'il. Kalau fa' fi'il dengan lam fi'il namanya lafif mafruq. Kalau ain fi'il dan lam fi'il dinamakan dengan lafif makrun. Jawabannya ya, ini kita nukilkan dari kitab beliau yang lain, As-Sarfu Al-Kafi. Beliau menyebutkan di antara alasan kenapa ain fi'il, fa' fi'il dan ain fi'il tidak bisa keduanya bergandengan menjadi huruf illah. Kenapa? Lisaklihima. Karena dua huruf illah apabila diletakkan pada fa' fi'il dan ain fi'il itu adalah perkara yang berat. Ya. Berat antara dua huruf illah kalau dikumpulkan pada fa' fi'il dan ain fi'il. Dan akan menjadikan sebuah fi'il itu nanti berat untuk diucapkan. Makanya tidak kita temukan dua huruf illah bergandengan langsung antara fa' fi'il dan ain fi'ilnya. Ya, alasannya untuk menjadikan berkumpulnya dua huruf illah tersebut itu perkara yang berat. dan akan menjadikan sebuah fi'il itu menjadi berat kalau dibuka dengan dua huruf illah yang dua huruf illah. Fa fi'ilnya berbentuk huruf illah, ain fi'ilnya berbentuk huruf illah. Maka akan menjadikan sebuah fi'il ini semakin berat untuk diucapkan. Karena berat, maka orang Arab tidak pernah membuat fa fi'il dan ain fi'il sama-sama huruf illah. Yang ada ain fi'il dan lam fi'il yang berbentuk huruf illah. Atau fa fi'il dan lam fi'il yang berbentuk harfu illah. Paham maksud alasannya? Ya. Kalau misalkan ditanya, kenapa tidak ada fa fi'il dan ain fi'il yang lam, apa harfu illahnya? Biar jadi fi'il lafif makrun. Jawabannya, karena dua huruf tersebut kalau dijumpakan di awal itu berat. Dan nanti hasilnya akan menjadikan sebuah fi'il juga berat. Sehingga orang Arab ini kan kalau ada sesuatu yang berat sedikit dalam bahasa Arab mereka, mereka akan rubah gitu. Sehingga mereka rubah ain kalimat dan lam kalimat yang boleh berbentuk huruf illah. Atau fa kalimat dan lam kalimat yang boleh berbentuk huruf illah. Tapi kalau fa kalimat dan ain kalimat berbentuk huruf illah, mereka enggak mau. Karena perkaranya berat. Bertemu huruf pertama, huruf kedua, huruf illah itu berat. Dan kalau dipaksakan bertemu, maka akan menjadikan sebuah fi'il itu juga berat. Ingat fi'il mu'tal fi'il lafif mau lafif mafruq atau lafif makrun, ingat kaidahnya, ini kaidah mendasar sebenarnya, itu bisa terjadi pada fi'il sulasi mujarrad atau fi'il mazid. Jadi mau fi'il mujarrad, fi'il yang tiga huruf, ada lafif mafruq dan ada lafif makrunnya. Atau baik dia fi'il mazid, yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Ada lafif mafruknya, ada lafif makrunnya. Ya. Hukumnya sama. Mau lafif mafruk atau mau lafif makrun bisa terjadi pada fi'il mujarrad, yaitu fi'il 3 huruf. Dan bisa terjadi pada fi'il mazid, fi'il yang lebih dari 3 huruf. Sekarang kita lihat al-lafif lughatan, lafif secara bahasa. Ma ijtama'a minan nasi min akhlatin mukhtalifatin. Yang namanya lafif secara bahasa majtama'a minan nas adalah setiap perkara yang terkumpulkan dari manusia min akhlatin mukhtalifatin. Ya? Dari percampuran yang berbeda-beda. Itu lafif secara bahasa. Jadi setiap perkara yang ada pada manusia tapi dengan beraneka ragam bentuknya, akhlatin mukhtalifah. Percampuran yang bermacam-macam, beraneka ragam. Fihim al-qawiyu wad-da'ifu. Di dalamnya nanti, dalam percampuran manusia tadi itu, ada sesuatu yang kuat, ada sesuatu yang lemah. Wal-muti'u wal-asi. Dan di dalamnya nanti, ada orang yang taat, ada orang yang bermaksiat. Was-syarifu wad-dani'u. Dan di dalamnya nanti, ada yang mulia dan ada yang hina. Itu namanya lafif. Jadi lafif itu secara bahasa ya, adalah setiap perkara yang terkumpulkan pada manusia dengan beraneka ragam perbedaannya. Paham? Mau di dalamnya nanti ada yang kuat, ada yang lemah. ada yang taat, ada yang bermaksiat, ada yang mulia, ada yang rendah, misalkan ada yang hina, ya, yang tidak mulia. Itu namanya lafif. Nah, kalau secara bahasa ini kita pindahkan ke kaidah nahwu bahasa Arab kita, berarti memang kita lihat di dalam sebuah kata kalau dikatakan lafif, berarti di dalamnya nanti apa? Ada huruf sahihnya, ada huruf ilahnya, ada huruf yang kuat, ada huruf yang lemah. Terkadang huruf kuat dulu baru huruf lemah, atau terkadang huruf lemah dulu baru huruf kuat baru huruf lemah. Itulah namanya lafif secara bahasa. Paham? Jadi kalau dikatakan ini fi'il lafif, maka kalian harus tergambarkan, maka di dalamnya nanti akan ada percampuran antara huruf sahih dan antara huruf illah. Tapi yang akan lebih mendominasi nanti adalah huruf illahnya, kalau dia berbentuk tiga huruf. Yang jelasnya di situ ada huruf sahih, ada huruf illah. Ada huruf yang kuat, ada huruf yang lemah. Karena yang namanya lafif secara bahasa itu, apa saja yang terkumpulkan pada manusia dengan keanekaragamannya, ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Ada orang yang taat, ada orang yang pelaku maksiat. Ada yang mulia, ada yang tidak mulia. Ada semua di situ. Dan itu disebut dengan lafif. Nah, ketika kita menyebutkan ini adalah fi'il lafif, maka berarti kita akan tergambarkan di dalam fi'il tersebut akan ada huruf sahih, akan ada huruf illah. Atau akan ada huruf illah, kemudian huruf sahih, kemudian huruf illah. Seperti perkataan Allah, ji'na bikum lafifan. Ya, kami datang kepada kalian dengan lafifan, yaitu mujtami'ina mukhtalitina. Ya, dengan perkumpulan yang mukhtalitin, ikhtilat, tercampur di dalamnya. Ya. Ketika kami datang kepada kamu, kepada kalian dengan perkumpulan sekelompok manusia yang di dalamnya ada beraneka ragam bentuknya. Malhuzatun la tu'tabaru huruful mudara'ati wala dhamairi atau wala dhamairu huruf illatin. Huruf mudara'ah wala dhamairu, dan juga semua domir. Jadi mau huruf mudara'ah dan juga mau domir itu tidak dianggap harfa illatin, sebagai huruf illah. Apa maksudnya? Kita kasih contoh ya. Yadribu. Nah, kalian jangan beralasan, oh ini fi'il mu'tal. Yadribu ini fi'il mu'tal. Kenapa? Karena dia diawali dengan huruf ya, dan huruf ya itu termasuk huruf illah. Itu enggak bisa. Kenapa? Karena dia adalah harful mudhara'ah. Dan huruf mudhara'ah kalau bergabung pada sebuah kata khususnya pada fi'il mudhari, tidak lantas menjadikan fi'il mudhari itu dianggap fi'il mu'tal. Karena kalau kita lihat tiga hurufnya dhoroba, tidak ada huruf illah di situ. Meskipun kalau ketika kalian melihat yadribu, kalian mendapatkan ada huruf ya yang dia termasuk bagian dari huruf illah, kalian tidak boleh menghukumi dia adalah huruf illah. Tidak boleh menghukumi dia adalah fi'il mu'tal dengan alasan ada huruf ya. Kenapa? Karena huruf mudhara'a, yaitu huruf ya khususnya, itu tidak dianggap bagian dari harfu illah. Domir misalkan. Contohnya seperti tadi yang kita katakan. Dorobu. Ya, ada wawul jama'ah. Wawu secara asalnya kalau dilihat, dia termasuk bagian dari huruf illah. Tapi untuk kata dorobu, wawul di situ bukan huruf illah. Kenapa? Dia adalah domir. Domir rofa muttasil. Sehingga kata dorobu tidak boleh dihukumi sebagai mu'tal akhir. Makanya kata beliau di sini, wala tu'tabaru huruful mudara'ati wala dhamairu hurufa illatin. Ya, semua huruf mudara'ah dan semua domir tidak boleh dianggap bagian dari huruf illah. Ya, tidak boleh dianggap dia bagian dari huruf illah. Karena kalau dianggap bagian dari huruf illah, padahal dia domir, nanti kita akan menghukumi fi'il itu jenisnya adalah jenis fi'il mu'tal, bukan jenis fi'il sahih. Di sini anak punya kaidah. Dicatat kaidahnya. Yu'rafu as-sahihu wal mu'talu. Ya. Yu'rafu as-sahihu wal mu'talu min al-af'ali birruju'i ilal madhi al mujarradi. Ya, yu'rafu as-sahihu wal mu'talu minal af'ali minar ila birruju'i ilal madhi al mujarradi. Jadi fi'il sahih dan fi'il mu'tal itu bisa kita ketahui mana fi'il sahih, mana fi'il mu'tal dari jenis-jenis fi'il birruju'i dengan kembali melihat ilal madi al mujarrad pada fi'il madi yang tiga huruf. Ya. Dengan melihat pada fi'il madi yang sulasi mujarradnya yang tiga hurufnya. Jelas ini? Jadi dia fi'il sahih ataukah dia fi'il mu'tal? Kalau kalian mau menentukan ini fi'il sahih atau ini fi'il mu'tal, kaidahnya satu, lihat ke fi'il madi yang sulasi mujarradnya. Ana kasih contoh ya. Contohnya seperti intasoro. Intasoro. Nah, di sini kalau kita lihat kaidah dari huruf illah, ada huruf waw, ada huruf alif, dan ada huruf ya. Intasoro bisa enggak dihukumi fi'il mu'tal? Bisa secara asalnya. Kalau kita melihat dari waw, alif, dan ya. Intasoro diawali dengan huruf alif. Berarti kalau kita lihat secara umum, oh ini bisa fi'il mu'tal. Nah, tapi untuk menghukumi fi'il itu mu'tal atau fi'il itu sahih, caranya bukan di situ. Caranya apa? Pulangkan tiga hurufnya fi'il intasoro. Apa jadinya? Nasoro. Disitulah kalian menghukumi itu fi'il sahih atau fi'il mu'tal. Ketika jadi nasoro, ada enggak huruf ilahnya? Enggak ada. Berarti intasoro adalah fi'il sahih. Bukan fi'il mu'tal. Jelas kan? Sekarang kita lihat contoh lagi. Istaula. Ya. Istaula. Pakai alif maksuro terakhir. Wazannya adalah istaf'ala. Di sini kalau kita lihat istaula, kalau mau menghukumi dia fi'il mu'tal bisa atau tidak? Bisa, ada alif di awal, ada alif maksura di akhir, ada waw di tengah, ya kan? Nah, tapi untuk menghukumi dia fi'il mu'tal atau tidak, ataukah fi'il sahih, jangan di situ kalian lihat, pulangkan tiga hurufnya. Tiga hurufnya adalah wala. Ada enggak huruf ilahnya? Ada, berarti wa istaula adalah fi'il mu'tal. Itu kaidahnya ya. Kaidahnya ingat, untuk mengetahui sebuah fi'il adalah fi'il sahih ataukah sebuah fi'il adalah fi'il mu'tal, caranya kembalikan sebuah fi'il itu ke fi'il madi sulasi mujarradnya. Baru kalian bisa tahu itu. Ya. Kalau kalian kembalikan ke madi yang sulasi mujarrad, kalian akan tahu bahwasanya di situ adalah fi'il sahih atau fi'il mu'tal. Intasoro dilihat secara zahir, wah ada alifnya. Alif bagian termasuk dari huruf illah. Tapi permasalahannya jangan di situ. Permasalahannya intasoro itu sudah lebih dari 3 huruf, 5 huruf. Maka untuk mengetahui mu'tal atau sahih, pulangkan ketiga hurufnya, nasoro. Berarti intasoro fi'il sahih. Istaula, di situ banyak huruf illah. Ada waw, ada alif. Ada waw di tengah, ada alif maksur, alif di akhir. Ada tiga huruf illah. Tapi apakah istaula kita hukumi fi'il mu'tal? Ataukah fi'il sahih? Jawabannya pulangkan ketiga hurufnya. Ternyata ketika dipulangkan, wala. Memang ada alif maksurahnya, ada huruf illahnya di akhir. Jelas ini? Maka istaula adalah fi'il mu'tal. Paham kaidahnya? Selanjutnya, biar kalian semangat. Lihat, al-fi'lu al-jamid wal-mutasarrifu. Ada fi'il jamid dan fi'il mutasarrif. Artinya, fi'il kalau ditinjau dari sisi jamidnya, bakunya, hanya pada satu keadaan, atau fi'il istiqaq. Istiqaq, yaitu fi'il yang dapat dipecah. Itu terbagi dua, ada fi'il jamid dan ada fi'il mutasarrif. Ya. Al-fi'lu al-jamidu huwal fi'lu allazi lahu suratun wahidatun. Fi'il jamid adalah fi'il yang lahu suratun wahidatun. Dia hanya memiliki satu bentuk. Ya, ketika dia datang, ya bentuknya cuma satu. Yang pertama, suratul madhi. Bisa jadi bentuknya berbentuk fi'il madhi. Ya, selamanya berbentuk fi'il madhi. Gitu. Namanya dia fi'il jamid. Au suratul mudhari'i. Atau nanti bentuknya seperti bentuk fi'il mudhari'. Selamanya fi'il mudhari'. Tidak ada fi'il madhinya. Tidak ada fi'il amarnya. Au suratul amri. Atau dia berbentuk fi'il amr. Datang dengan lafad fi'il amr. Dan tidak punya madhi. Dan tidak punya mudhari'. Itulah fi'il jamid. Jadi fi'il jamid itu adalah fi'il yang dia hanya punya satu bentuk, sedangkan asalnya fi'il kan punya tiga bentuk. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Nah, kalau ini fi'il jamid, hanya datang dengan satu bentuk saja. Kalau tidak fi'il madi, ya fi'il mudhari. Kalau tidak fi'il mudhari, ya fi'il amr. Bukan ada madi, ada mudhari, dan amrnya. Enggak. Atau ada fi'il mudhari, punya madi, dan punya amr. Juga enggak. Suratul madi, contoh dari bentuk fi'il madi yang selamanya madi. Laisa, asa, kariba, haro, ni'ma, bi'sa, habbaza, la habbaza. Ya, dan poin yang ada di sini ini sudah kita pernah lewati pembahasannya. Maknanya dan fungsinya. Habbaza dan la habbaza juga sudah. Itu contoh fi'il yang datang dengan lafad fi'il madhi. Yang kedua, dia langsung melangkah ke lafad fi'il amr. Padahal tadi dia janjikan di atas apa? Ada fi'il mudhari, mudhari'nya. Tapi musannif hanya langsung mendatangkan di lafaz fi'il amarnya. Tidak ada fi'il mudhari'nya. Tapi kalau di kitab dia yang lain seperti Nahu Al-Kafi, memang beliau langsung menyebutkan dua saja gitu. Ya. Yaitu di fi'il madhi dan fi'il amr. Dia enggak menyebutkan mudhari di sini. Anda belum lihat di kitab mausu'ahnya ya. Dia punya mausu'ah lagi 5 jilid. Anda enggak lihat di situ induk dari kitab yang kita pakai ini. Jadi mulakhos ini induknya itu kembali ke kitab mausu'ah. 5 jilid jadinya. Nah, pecahan di atasnya setelah mulakhos ini ada namanya An-Nahwu atau As-Sarfu Al-Kafi. Pecahan dari mausu'ah juga. Cuman mausu'ah itu Anda belum lihat. Ya. Di sini beliau langsung mendatangkan suratul amri. Anda baca dulu. Seperti hati ta'ala hab bimakna zonna. Jadi hab bermakna zonna. Itu berprasangka. Ya, hati ta'ala hab. Ini maksudnya nanti adalah isim fi'il amr. Ya, isim fi'il amr. Dia dianggap isim. Ya, dia dianggap fi'il ya. Tetap dia dianggap fi'il. Adapun kalau misalkan kita buat contoh untuk fi'il mudhari'nya yang tidak ada datang ke fi'il madhi dan amarnya adalah lafadz ditulis wasuratul mudhari dalam kurung yan bagi selayaknya ya. Memang ana belum pernah dapatkan mudhari madinya ini apalagi amarnya. Yan bagi artinya itu selayaknya. Itu di kitab lain ya. Di kitab An-Nahwu Al-Marji'u Al-Musajjar. Itu disebutkan pembahasan ini. Jadi dari empat kitab yang ana bawa ini, cuman satu yang mendatangkan contoh fi'il mudhari'nya. Makanya memang kita butuh ketika kita ngajar itu, butuh tambahan kitab-kitab yang lain. Contohnya nanti ketika terjadi permasalahan seperti ini, bisa kita dapatkan jawabannya di kitab yang lain. Yan bagi. Ditulis. Yusta'malu fil mudhari'i faqat. Ya. Yusta'malu fil mudhari'i faqat. Wa huwa yata'adda billami. Ya. Wa huwa yata'adda billami. Mislu contohnya la yanbagi laka an taf'ala titik titik titik. Ya. Ini contoh saja. Mislu la yanbagi laka an taf'ala. Dikasih titik titik setelahnya. Ana bacakan ulang. Yan bagi, contoh fiilnya surah mudhari, berbentuk fiil mudhari. Lafadznya adalah yan bagi. Yan bagi fiil mudhari ya, karena diawali dengan huruf mudhara'ah. Yusta'malu fiil mudhari'i faqat. Fiil yan bagi ini ternyata kata beliau, hanya digunakan untuk fiil mudhari saja. Yusta'malu fiil mudhari'i faqat. Hanya digunakan untuk fiil mudhari. Wa huwa yata'adda bil lam, dan fi'il yanbagi ini muta'addi membutuhkan maf'ul bih, tapi bil lam maf'ul bihnya nanti dibantu dengan huruf jar lam. Dia enggak punya maf'ul bih yang langsung. Kan maf'ul bih ada dua ya. Ada maf'ul bih yang langsung menjadi maf'ul bih nasab, ada maf'ul bih yang harus dibantu dengan huruf jar. Nah, yanbagi ini kalian ingat muta'addi. Tapi maf'ul bihnya selalu dibantu dengan huruf jar lam. Jelas? Contohnya lihat. Layan bagi laka. Antaf'ala. Layan bagi fi'lul mudhari. Marfu'un. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Walamat raf'ihi. Apa tadi? Ad-dommatu al-muqaddaratu. Mana amin zuhur ya? As-sikol. Sudah? Nah. Laka. Lam. Harfu jarrin. Kaf. Domiru jarrin mutasilun. Mabniun alal fathi fi mahalli jarrin majrurun. Ya, fi mahalli jarrin nanti di sini dia dianggap sebagai maf'ul bi. Antaf'ala masdar muawwal fi mahalli rafin sebagai fa'il. Tidak layak, tidak selayaknya. Siapa yang tidak selayaknya? Kamu. Tidak selayaknya kamu. Tidak selayaknya apa saya ini? Antaf'ala, engkau tuh melakukan begini dan begini. Jadi antaf'ala fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Laka nanti fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bi. Jadi ingat, yan bagi itu adalah fi'il jamid yang datang bermakna datang dengan bentuk fi'il mudhari. Enggak ada madinya, enggak ada amarnya. Kalau memang kita perhatikan ya, sering kita dapat yan bagi nih ya. La yan bagi dan tidak selayaknya. Paham? Tidak pernah kita dapat la atau ma in bago. Mana ma'ruf kosakata itu. Ya, ternyata yan bagi ini fi'il jamid yang berbentuk fi'il mudhari. Cuman satu memang bentuknya. Itu. Kemudian selanjutnya. Ditulis ya. Fa'idha urida al-madi kila kana yanbagi. Fa'idha urida al-madi kila pakai kof. Kila kana yanbagi au makana yanbagi. Ini sudah anak ulang. Gitu. Wa iza fa iza urida al-madi, apabila diinginkan yan bagi bermakna fi'il madi, kan dia enggak punya madi. Tapi kita mau dia bermakna fi'il madi. Qila, maka dikatakan dengan lafaz ma kana yan bagi. Atau ma kana yan bagi. Jadi kalau dikatakan kana yan bagi, berarti makna yang ada pada yan bagi di situ apa? Madi. Atau makana yan bagi, berarti makna yang ada pada fi'il mudhari, pada yan bagi di situ adalah fi'il bermakna madi. Lalu kenapa enggak dibuat in bagho? Jawabannya, yan bagi ini adalah fi'il jamid. Jamid tapi datang dengan bentuk fi'il mudhari. Bagaimana kalau mau dibuat berbentuk fi'il madi? Jawabannya, dibuat dengan lafaz kana yan bagi, ya, atau makana yan bagi. Paham enggak maksudnya? Kalau di buku kita kan disebutkan ya, fi'il jamid itu fi'il yang punya satu bentuk. Baik dengan bentuk madi, bentuk mudhari, atau bentuk amar. Kalau bentuk madi disebutkan lah laisa, asa, karoba, dan seterusnya. Kalau dengan bentuk fi'il amar, hata, ta'ala, hab. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk fi'il mudhari? Enggak disebutkan sama musannif. Tapi di kitab lain disebutkan, yaitu apa fi'il? Yan bagi. Jadi ingat, yan bagi itu fi'il jamid. Hanya datang dengan satu bentuk. Datang dengan bentuk mudhari. Tidak punya bentuk madi, tidak punya bentuk amr. Dan ingat, yan bagi itu adalah fi'il mutaaddi. Namun dipastikan, maf'ul bihnya nanti selalu dibantu dengan huruf jar lam. Ya, maf'ul bihnya nanti selalu dibantu dengan huruf jar lam. Bagaimana kalau dia ingin bermakna dibuat bermakna fi'il madi? Jawabannya, lafadznya ditambah. Kana yan bagi atau makana yan bagi. Jadilah dia fi'il madi. Ya, bermakna fi'il madi. Ada pertanyaan? Udahlah ya. Anda cukupkan. Pertemuan berikutnya insyaAllah kita lanjutkan lagi. PR-nya besok aja insyaAllah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.